بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة sekalian yang dimuliakan oleh Allah والأخوات، pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan thaharah, dan kita masuk pada pembahasan ma yujibu lahul wudhu. Apa saja hal-hal yang diharuskan seseorang itu untuk berwudu? Artinya, apa saja yang menyebabkan seseorang itu harus berwudu? Seperti kalau kita sholat, maka kita diharuskan berwudu. Ya. Seperti kalau kita tawaf, kita diharuskan untuk berwudu. Karenanya, apa saja sih yang menyebabkan seseorang itu diharuskan untuk berwudu? Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau membaca Al-Quran, apakah juga harus berwudu? Itu yang akan kita bahas insyaAllah pada kesempatan kali ini. Nah, ma yahrumu alal muhdath. Muhdath. Nah, ma yahrumu alal muhdath. Ma yujibu lahul wudu. Apa-apa yang mengharuskan wudu. Atau dalam bahasa lain, apa-apa yang haram untuk dilakukan oleh seorang yang berhadath. Seorang yang berhadath, dia tidak dibolehkan melakukan apa saja. Ya. Yang pertama di sini adalah shalah. Yang kedua adalah tawaf bil bait. Hanya dua saja yang tidak boleh dikerjakan oleh seseorang kecuali dalam keadaan suci. Yang pertama adalah shalah berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum, sampai akhir ayat. Dan di ayat ini Allah memerintahkan orang untuk berwudu ketika hendak sholat, menunjukkan bahwa sholat mewajibkan seseorang untuk berwudu. Yang kedua adalah tawaf. Sudah mati ya. Yang kedua adalah tawaf. Dan juga berdasarkan sabda Nabi SAW, la yaqbalullahu salatan bighairi tahur. Allah tidak menerima sholatnya seseorang tanpa bersuci. Mengharuskan seseorang yang sholat itu untuk bersuci. Dan dia tidak boleh sholat tanpa bersuci. Yang kedua adalah tawaf bil bait, bertawaf di baitillah. Dan amalia haji itu banyak. Melempar jumrah, tawaf, sa'i, kemudian wukuf. Semuanya tidak disyaratkan. Tahallul itu termasuk bagian dari haji. Semuanya tidak disyaratkan untuk dalam keadaan suci, kecuali tawaf. Ya? Kecuali tawaf. Sehingga ini amal yang mudah atau perkara yang mudah bagi kita. Apalagi di sana ada sumur zam-zam. Kemudian bisalah seseorang kalau mau berwudu menggunakan air zam-zam. Atau dia harus keluar untuk berwudu. Ala kulli hal, wudu untuk tawaf adalah sesuatu yang disyaratkan bagi seorang yang hendak melakukan tawaf. Sehingga tidak boleh tawaf dalam keadaan tidak suci. Berdasarkan sabda Nabi SAW, tawafu bil baiti shalah. Tawaf di baitillah itu adalah shalah. Sama seperti sholat. Berarti disyaratkan apa-apa yang disyaratkan dalam sholat. Ya, tunggu dulu. Illa anna Allah ahalla fihi al-kalam. Tapi di dalam tawaf itu, seseorang dibolehkan untuk berbicara. Yang tidak boleh di dalam sholat. Seseorang tidak boleh bicara di dalam sholatnya. Jadi, tawaf mempunyai hukum yang sama seperti sholat, yaitu diharuskan dalam keadaan suci. Nanti kalau dapat dua putaran gimana? Ya dua putaran itu suci, putaran yang ketiga batal mamanya. Ya udah berarti nanti tinggal nambah putaran yang ketiga, keempat, kelima sampai ke tujuh. Jadi tidak harus dari awal diulangi lagi semuanya tawaf. Waduh berat ya. Bayangkan kalau yang kentut-kentut terus, gimana tuh nasibnya? Ya makanya disyariatkan di sini wudu, disyariatkan tohar ini dengan keringanan berupa apa? Berupa dia boleh melanjutkan tawafnya yang tadi sudah sah dalam keadaan suci. Kemudian yang berikutnya, apa yang disunahkan untuk berwudu? Artinya kalau tidak wudu tidak apa-apa. Yang pertama adalah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga manakala seorang berzikir, ya tidak harus dalam keadaan suci. Ya. Tapi kalau dia ingin berzikir dalam keadaan suci, boleh. Ini termasuk mungkin membaca Al-Quran ya. Karena membaca Al-Quran juga termasuk berzikir. Bahkan ianya termasuk berzikir yang paling utama. Ya. Kemudian berdasarkan hadis dari Al-Muhajir Ibn Kunfudz, annahu sallama ala Nabi SAW wa huwa yatawadda. Dia pernah mengucapkan salam pada Nabi. Nabi ketika itu sedang berwudu. Falam yarudda alaihi hatta tawadda. Maksudnya Nabi kan menjawab salam saat itu juga. Tapi Nabi ingin menjawabnya setelah beliau selesai salam. Menunjukkan bahwa menjawab salam yang termasuk berzikir dan mengingat Allah disunahkan setelah seseorang berwudu. Faradda alaihi wa qala innahu. Kemudian Nabi menjawab setelah salat. Maaf, setelah wudu. Salam yang disampaikan oleh Al-Muhajir Ibn Kunfud. Innahu lam yamna'uni an arudd 'alayka illa anni karihtu an adhkura Allah illa 'ala tahara. Innahu lam yamna'uni, sesungguhnya itu tidak menghalangiku atau tidak menghalangiku menjawab salammu kecuali bahwa aku itu tidak suka kalau aku berzikir kepada Allah itu kecuali dalam keadaan suci. Artinya Nabi ingin menjawab salam itu berzikir kepada Allah itu dalam keadaan suci, menunjukkan bahwa berzikir kepada Allah disunahkan dalam keadaan suci. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah an-nawmu, tidur. Tidur juga disunahkan bersuci. Kenapa? Kenapa tidur disunahkan dalam keadaan suci? Karena dicontohkan oleh Nabi SAW, yaitu riwayat dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, idza ataita madja'aka, kalau kamu sudah mau tidur, fatawadda wudu'aka lis-shalah, maka berwudulah untuk salat. Atau wudulah seperti engkau berwudu untuk salat. Tsumma taji' 'ala syakkika al-ayman. Kemudian baringlah di sisi kananmu. Tsumma qul, kemudian ucapkanlah, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Wajjahtu wajhi ilaik. Wa fawadtu amri ilaik. Wa alja'tu dhahri ilaik. Raghbatan wa rahbatan ilaik wala malja'a wala manja minka illa ilaik Allahumma amantu bi kitabik alladhi anzalta wa nabiyyaka alladhi arsalta fa in mutta kata Nabi SAW, fa in mutta min lailatika fa anta ala fitratin. Jadi doanya sampai wa nabiyyaka alladhi arsalta. Kemudian kata Nabi SAW, fa in mutta min lailatik. Kalau engkau meninggal dunia di malam itu, ketika engkau berdoa, fa anta ala fitrah, maka engkau di atas fitrah. Subhanallah. Waj'alhunna akhira ma tatakallamu bih. Dan naklah ini akhir ucapan yang engkau ucapkan sebelum tidur. Subhanallah. Yang ketiga, dalam keadaan junub. Kalau tadi sebelum tidur sunnahnya berwudu, demikian pula dalam keadaan junub, bagi yang idza arada an ya'kula aw yashrab, bagi yang mau makan atau minum tapi belum ingin mandi ya, aw yanam atau mau tidur, aw yu'awidzul jima' atau mengulang jima'nya lagi. Boleh dengan istri pertama, boleh dengan istri kedua ya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, Nabi itu yatufu bil-lailah, melakukan tawaf pada satu malam itu, menyela-nyelai di antara istrinya itu dengan mandi ya, bisa dengan wudu, bisa dengan mandi. Tapi kalau istrinya cuma satu, ya sudah adanya itu kan ya, masih mending daripada yang belum ada kan. Nanti pada saatnya ya, jangan tergesa-gesa ya, cari istri itu insyaallah mudah. Mudah-mudah sulit ya, mudah insyaallah benar ya. Yang sulit itu menjaga keharmonisan keluarga, membimbing keluarga, itu yang lebih sulit. Kalau nyarinya gampang, cukup butuh perjuangan gitu aja. Saya dulu merasa perjuangan saya nggak seberapa ya, dibandingkan perjuangan saya saat sudah berkeluarga. Ternyata banyak sekali pengorbanan yang harus dikorbankan oleh seorang pria ya ketika dia menikah. Demikian pula para wanita. terutama ketika berasal dari keluarga yang berbeda, pola pikir yang berbeda, pendidikan yang berbeda. Kadang sekolahnya sama pun belum tentu pemikirannya sama. Ya. Bayangkan yang satunya teknik, yang satunya apa? Biologi. Biologi masih nyambung nggak sama teknik? Yang satunya tata boga gitulah. Ya. Yang putra tata boga, yang putri teknik elektro gitu ya. Waduh. Ini jauh sekali yang satunya. Ya. Ya enggak apa-apa nanti malah eksperimen gitu kan. Bikin roti pakai disetrum gitu. Malah gampangnya nanti kalau ada peralatan ya, mungkin ovennya rusak, rice cooker rusak, ada yang beresin, ada yang memperbaiki ya. Nanti giliran enggak istrinya enggak sempat masak, wah kan ada emas yang bisa masak. Ya. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum seseorang yang junub tidak boleh dia makan, tidak boleh dia tidur, tidak boleh dia minum atau mengulang jima sebelum dia berwudu. Tapi hukumnya apa? Sunnah ya. Artinya tidak apa-apalah kalau ketiduran, tidak apa-apalah kalau dia sudah berusaha tapi ada kendala begitu. Sebenarnya satu lagi nih. Kalau mau menyeberang mau ke masjid umpamanya ya. Ada satu lagi, kalau mau ke masjid. Nah, ada seorang sahabat yang ketika itu dalam keadaan junub. Nah, dia ada keperluan di masjid, maka Nabi memerintahkannya untuk berwudu. Nah, al-junub idza arada an ya'kula yashrab aw yanam aw yu'awidh al-jum'ah. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa arada an ya'kula aw yanam. Nabi itu kalau junub dan mau tidur, mau makan atau mau tidur, tawadhu wudhu'ahu lis-shalah. Maka Nabi berwudu seperti wudunya untuk salat. Wa 'an 'Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rakhasa lil-junub idza arada an ya'kula aw yashrab. Nabi memberikan kemudahan bagi orang yang junub. Kalau dia mau makan atau minum, aw yanam, aw yatawadhu, ay tawadhu, yaitu dengan berwudu, wudu ahli shalah, wudunya untuk salat. Masih sama maknanya. Nabi juga pernah bersabda, idza ata ahadukum ahlah, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya. Ini jangan polos-polos banget ya, mendatangi istrinya. Maksudnya jima. Tsumma arada an ya'uda, kemudian pengin mengulang lagi ya, second round. Falyatawaddo, maka hendaklah dia berwudu. Ya, supaya segar lagi. Kalau di ilmu kedokteran ada itu. Jadi kalau kita mandi pagi dengan air dingin, bukan air panas ya. Dengan air dingin. Itu saraf-saraf kita di nerve kita itu dia seperti aliran listrik begitu. Ya, menjadikan tubuh kita lebih nasyat, bersemangat. Makanya kalau antum ketika puasa mungkin lemas mau berangkat ke masjid salat asar berat ya ngantuk, saya sarankan untuk mandi. Puasa mandi Ustaz, enggak masalah karena mandi bukan termasuk pembatal puasa. Ya. Mandi seger kemudian berangkat ke masjid. Pokoknya kapan antum merasakan lemas, letih terutama mau beribadah kepada Allah, jangan lupa satu resep. Apa tadi? Mandi. Ya. Berangkat dari mana? Berangkat dari sunnah ini ya. Setidaknya wudu kalau di sini. Terutama untuk hal-hal yang tadi kita sebutkan. Nah, yang keempat, qablal ghusl. Apa yang disunnahkan untuk berwudu? Yaitu berwudu sebelum mandi besar. Sawa'un kana wajiban am mustahabban. Baik. Mandi besar wajib atau mandi besar sunnah. Mandi besar sunnah itu kapan? Ya, ketika hari Jumat. Ya, itu mandi besar sunnah. Meskipun demikian, mandi besar Jumat ini tidak menggugurkan kewajiban berwudu setelah mandi. Kalau dia belum mengawalinya dengan wudu atau dia batal di tengah-tengah mandinya. Jadi habis mandi Jumat, dia tetap harus berwudu. Ya, tetap harus berwudu. Karena mandi Jumat itu mandi bersih biasa. Bukan mandi besar yang wajib. Beda halnya dengan orang yang mandi besar wajib di hari Jumat. Maka dia bisa menggunakan mandinya ini mencukupi bagi mandi besarnya sunnah dan sekaligus wudhunya. Ya. Nah, qabla al-ghusli sawan kana wajiban aw mustahabban. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghtasala min al-janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi. Nabi itu kalau mandi, mandi junub, ini istrinya makanya bisa menyaksikan dan mengetahui persis ya. Nabi mencuci kedua tangannya dulu, thumma yufrighu yaminahu ala shimalihi fayaghsilu farjah. Kemudian menyiramkan air ke tangan kirinya dan mencuci farsnya. Thumma yatawadda wudu'ahu lis-shalah. Kemudian Nabi berwudu seperti wudunya untuk salat. Nah, Nabi berwudu sebelum mandi. Nah, berarti sunnah berwudu sebelum mandi. Kalau orang langsung mandi aja boleh. Tetapi afdalnya dia berwudu dulu sebelum mandi besar. Yang kelima, disunnahkan wudu bagi yang makan makanan yang disentuh api. Nah, tadi yang sempat kita bahas. Ya. Jadi, kalau ditanya, batal nggak wudhunya orang yang makan makanan yang disentuh api? Tidak. Hukum berwudhunya adalah apa? Sunnah. Kalau hukum berwudhunya wajib, berarti termasuk apa? Pembatal wudhu. Aklu mamasat hunar. Kenapa beliau sampaikan ini? Karena mungkin hadisnya imma hasan imma sahih. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Tawaddau mimma masatin nar." Wudulah kalian dari apa yang disentuh oleh api. Wa mahmulun 'ala istihbab. Dan ini dibawa kepada sunnah. Kalau kita lihat asalnya fil amr adalah wajib, betul? Maka kata Nabi, "Tawaddau mimma masatin nar," mestinya hukumnya apa? Wajib. Tapi kenapa kok hukumnya sunnah? Nah, ini dia dijelaskan. Mahmulun 'alal istihbab li hadis Amr bin Umayyah Adz-Dzumari. Qala, dia mengatakan, kalau tadi hadisnya sahih ya. Riwayat Imam Muslim, Imam Nasa'i. Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtazzu min katfishah. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya merasa senang ketika menemukan ada apa namanya paha kambing. Wah, senang sekali Nabi itu ya. Karena memang kesukaan Nabi, bagian yang paling Nabi sukai dari kambing itu adalah bagian paha. Ya. Fa akala minha. Maka Nabi makan sebagian darinya. Fada'a ila shalah. Fadu'iya ila shalah. Maka dipanggillah untuk salat. Fa qama wa taraha sikin. Wasallah walam yatawadda. Maka Nabi berdiri, kemudian melempar pisau dan sholat tanpa berwudu. Padahal kambing ini adalah kambing yang dimasak dengan api. Nah, kemudian tadi Nabi mengatakan apa? Tawaddu mimma masatinna, betul? Perintah kan? Asalnya perintah ada wajib. Namun tiba-tiba Nabi sholat tanpa berwudu. Nabi melanggar apa yang beliau perintahkan. Dan Nabi tidak mungkin meninggalkan sesuatu yang wajib. Kalau wajib pasti diamalkan. Itu menunjukkan bahwa berwudu dari makanan yang dimasak dengan api itu tidaklah wajib. Paham ini ya? Wajib istisyatnya ya. Nah, karena kalau wajib pasti Nabi SAW akan berwudu. Kemudian yang ke enam, nah hadis ini juga menerangkan kepada kita bahwa subhanallah, Nabi SAW itu kesukaannya adalah kambing bagian paha, ya. Bahkan pernah Nabi mengangkat sesekali mengangkat, ya. Nabi bersumpah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan di dunia ini tidak seberapa dengan akhirat, dan apa yang kita makan ini dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ya. Kemudian Nabi melempar pisau, berarti menunjukkan bahwa Nabi tadi makan pakai pisau. Jadi boleh nih makan pakai pisau. Ya, bagi yang ragu-ragu, aduh, gimana nih? Boleh enggak makan pakai pisau? Ya, mungkin tidak ingin tasyabuh bil kufar, dia enggak mau makan pakai pisau. Yang dimakan daging, ya kalau makan daging enggak pakai pisau gimana caranya? Ya. Mau dirobekin gitu, ya. Sulit ya, maka oh ternyata Nabi pernah makan daging pakai pisau. Jadi boleh nih antum kalau makan daging pakai pisau. Ya. Yang keenam, likulli shalah. Sunnahnya berwudu adalah wudu untuk setiap salat. Artinya antum mau salat asar, nanti wudu lagi. Tuh, saya belum batal kok tadi salat duhur, masih ada wudu. Ya, sunnah. Makanya tidak wajib kan? Kalau antum nanti asar mau wudu lagi, itu sunnah. Kalau tidak, antum mencukupkan dengan wudunya di waktu duhur, sudah cukup, ya sudah. Tidak apa-apa. Ya. Baik, kita tunggu sebentar ya. Baik, tadi yang keenam adalah berwudu untuk setiap salat. Jadi kita tidak harus setiap mau salat itu wudu. Boleh saja sekali wudu untuk wudu yang untuk salat beberapa waktu salat. Baik itu salat wajib ataupun salat sunnah. Nah ini yang belum kita sampaikan ya. Bahwa apa yang berlaku pada salat wajib berlaku pada salat sunnah. Dan sebaliknya. Apa yang berlaku pada salat sunnah berlaku juga pada salat wajib. Kecuali apabila ada keterangan. Seperti contohnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala raqibati. Nabi sallallahu itu salat di atas kendaraannya. Ya, ghairal maktubah. Selain salat wajib. Berarti hukum bolehnya seseorang itu salat di atas kendaraan itu awalnya kalau hanya menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraan berarti berlaku untuk salat sunnah dan salat wajib. Tapi ketika dikatakan ghaira annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah. Tapi Nabi tidak pernah salat wajib di atas kendaraan menunjukkan bahwa hukum itu khusus untuk salat. Nah, maka kalau antum ada hukum-hukum dalam salat sunnah, hukum itu berlaku juga bagi salat wajib dan sebaliknya. Nah, di sini wudu yang digunakan untuk sholat wajib, contoh sholat duhur, bisa digunakan untuk sholat tahiyatul masjid, bisa digunakan untuk sholat rawatib, ya, sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Tidak hanya bisa digunakan untuk sholat yang wajib saja, atau sholat wudu sholat sunnah, bisa nggak dipakai untuk sholat wajib? Bisa. Wudu untuk sholat sunnah bisa juga dipakai untuk wudu sholat, untuk mengerjakan sholat wajib. Karena apa yang berlaku pada sholat sunnah berlaku pada sholat wajib. Nah, kemudian dalilnya apa? Dalil dari apa? Dari wudu setiap sholat itu adalah sunnah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yatawadda inda kulli sholat. Nabi itu berwudu untuk setiap sholat. Falamma kana yawma fath, tawadda di saat dibukanya kota Makkah, Nabi itu berwudu. Wa masah ala khuffai. Nabi mengusap kedua khuf. Wasallas salawat biwudu'in wahid. Nabi salat beberapa waktu salat dengan satu wudu. Ya. Wa qala al-Umar. Umar pun bertanya, "Ya Rasulullah, innaka fa'alta syai'an lam takun taf'alu." Nabi itu biasanya wudu setiap salat. Tapi di hari Fathu Makkah, Nabi itu wudu sekali untuk beberapa salat. Ingat, Nabi ketika Fathu Makkah rumah Nabi di mana? Di Madinah. Berarti Nabi sedang musafir. Nabi mungkin sedang sibuk dengan kesibukan-kesibukan membuka kota Makkah. Maklum, ketika itu banyak di antara para sahabat yang baru masuk dalam Islam. Nabi harus mengatur bagaimana keadaan mereka. Maka Nabi disibukkan dengan kesibukan. Karenanya Nabi SAW hanya menggunakan satu kali wudu untuk setiap untuk beberapa waktu salat. Ya Rasulullah, innaka fa'alta syai'an lam takun taf'alu. Umar bertanya, engkau melakukan sesuatu yang tidak pernah engkau lakukan sebelumnya. Faqala amdan, Nabi menjawab, "Ya, aku sengaja wahai Umar, fa'altuhu. Amdan fa'altuhu ya Umar. Aku sengaja melakukannya wahai Umar." Menunjukkan wudu setiap salat itu tidaklah wajib. Karena kalau wajib Nabi tidak akan melakukannya di pembukaan kota Makkah. Nah, keadaan Nabi berwudu untuk setiap sholat menunjukkan sunnahnya. Yang ketujuh, inda kulli hadas. Berwudu setiap apa? Berhadas. Batal wudu, batal wudu, batal wudu. Nah, di sini juga termasuk apa? Hukumnya sunnah. Inda kulli hadas. Berdasarkan hadis dari Buraidah radhiyallahu anhu qala asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman fada'a Bilalan. Pada suatu ketika Nabi itu di pagi hari memanggil Bilal. Faqala ya Bilal bima sabaqtani ilal jannah. Wahai Bilal, apa sih yang menyebabkanmu lebih dahulu masuk surga? Inni dakhaltul barihah al jannah fasami'tu khashataka amami. Aku mendengar ya gerakan yang aku kenal. Gerakan-gerakan itu adalah gerakanmu di hadapanku. Kalau tadi sahabat siapa tadi yang sebelumnya? Abu Hurairah ya. Kali ini siapa? Bilal bin Rabah. Apa yang menyebabkanmu masuk ke dalam surga? Faqala Bilal, maka Bilal mengatakan, ya Rasulullah, ma'adzantu qattun illa sallaitu rakaatain. Tidaklah aku berazan kecuali aku itu melaksanakan salat setelahnya. Jadi salat dua rakaat setelah azan. Wala asabani hadatsun qattun, dan tidak menimpaku hadas atau batal dari wudhuku illa tawaddatu, kecuali aku berwudu. Jadi setiap batal wudu, batal wudu. Ini enggak gampang. Ya. Enggak gampang menjaga wudu. Illa tawaddatu indahu, ketika itu aku berwudu. Faqala Rasulullah SAW melihat, maka Nabi mengatakan, oh ini sebabnya kenapa engkau dimasukkan ke dalam surga mendahului Nabi SAW. Bukan berarti dia mendapatkan tempat yang melebihi Nabi, enggak. Maksudnya, ketika Nabi berkunjung ke surga, Nabi menemukan beberapa sahabatnya yang sudah merupakan penghuni surga. Di antaranya Umar, di antaranya Bilal, di antaranya Abu Hurairah. Kemudian yang kedelapan, minal qaid. Seseorang berwudu setelah dia muntah. Ya. Berdasarkan hadis dari Mu'adz Mi'dan Ibn Abi Talha an Abi Darda, anna Rasulullah SAW maqa'a fa'aftara fatawadda. Nabi itu muntah, kemudian buka puasa dan dia berwudu. Loh, kenapa kok muntah kemudian buka puasa? Ya mungkin lemas. Ya. Ya mungkin badannya enggak enak. Biasanya orang muntah kenapa? Badannya enggak enak kan. Jadi pantas Nabi itu buka puasa. Mungkin puasanya puasa sunnah. Kalaupun itu puasa wajib, bisa saja. Karena orang yang sakit enggak boleh membahayakan dirinya. Kalau dia sakit, dia boleh tidak berpuasa. Ya. Maka Nabi pun berbuka dan berwudu. Falaqitu Tsauban fi Masjid Dimasyq. Maka aku bertemu dengan Tsauban di Masjid Dimaskus. Fadzakartu dzalika lahu, aku sebutkan kisah ini. Faqala sadaqa. Ya benar. Ya riwayat ini benar. Ana sababtu lahu wudhu'ahu. Akulah yang menuangkan air wudhu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, ini dibaca wudhu bukan wudhu. Ya, air wudhu itu dibaca wudhu. Ya. Yang kesembilan, berwudu setelah membawa jenazah. Kalau antum bawa jenazah, maka antum kemudian berwudu. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man ghassala mayyitan falyaghtasil. Yang memandikan jenazah, maka hendaklah dia mandi. Wa man hamalahu falyatawadda. Dan yang membawanya, hendaklah dia berwudu. Tapi ini sunnah, tidak wajib. Ya. Meskipun demikian, sunnah itu juga sebisa mungkin untuk diamalkan. Nah, itu hal-hal yang mengharuskan seseorang untuk berwudu dan juga hal-hal yang menyebabkan seseorang disunnahkan untuk berwudu. Nah, kemudian kita akan masuk membahas tentang mas'alal khuffain, mengusap kedua khuf. Tapi tadi kita janjikan sebelum kita mulai, kita akan menjawab pertanyaannya. Waduh, ini lupa dipasang. Antum juga enggak cek tadi ya. Iya, tapi kecil. Tapi karena tadi terlewat, ya sudah kita jeda dengan apa? Tanya jawab aja dulu sekarang ya. Nanti bisa santai juga dulu, nanti baru kita lanjut lagi. Yuk. Pertanyaan pertama, Ustaz. Bismillah, ahsanallahu ilaikum, Ustaz. Ustaz, bagaimana kita membaca doa setelah wudhu ketika wudhunya di kamar mandi? Bolehkah membacanya setelah keluar dari kamar mandi? Boleh, boleh, boleh. Bacanya setelah keluar dari kamar mandi lebih baik ya. Nah. Selanjutnya, Ustaz, bagaimana hukum menahan kentut saat sholat? Ya, itu makruh ya, terlarang. Meskipun itu nanti ada pembahasannya. Insya Allah akan ada pembahasannya, insya Allah. Nah. Ada lanjutannya dikit tadi, Ustaz. Apa itu lanjutannya? Apakah sebaiknya ditahan sekuat mungkin atau dibatalkan saja? Ya dibatalkan lah, dia asalnya dia nggak boleh. Ya, la salata, kata Nabi SAW, la salata. Ini tergesa-gesa, tapi nggak apa-apa. Mumpung dia tanya kan. La salata bi hadrati ta'am wala huwa yudafi'ul akhbathan. Wala huwa yudafi'ul akhbathan. La salata. Tidak ada salat. Bagi apa? La salata bi hadrati ta'am. Tidak ada salat dengan ketika makanan sudah datang. Wala huwa yudafi'ul akhbathan. Dan tidak pula ketika seseorang itu menahan buang air kecil, buang air besar, kentut dan semacamnya. Dan kata Nabi, la salata, ini adalah anjuran untuk tidak mengerjakan salat dalam keadaan ini. Dan ini termasuk mendahulukan Allah dari kepentingan dunia. Bukan mendahulukan kepentingan dunia, enggak. Karena Allah ingin kita beribadah, ketika kita ingin beribadah kepada Allah. Kita beribadah dalam keadaan akal kita, pikiran kita, hati kita semuanya hadir. Kalau orang nahan kencing, pikirannya kemana? Nahan kencingnya. Kadang nahan kencing itu sampai sakit kepala loh. Ya. Maka lebih baik selesaikan dulu hajahnya, baru masuk. Baru masuk salat. Makan juga gitu, orang lagi kepikiran makan, ya. Akhirnya apa? Akhirnya salatnya enggak khusyuk. Maka makan dulu, selesai makan baru salat. Nah. Selanjutnya Ustaz, Ustaz, apabila kita sedang safar atau study tour pada pagi-pagi buta, lalu saat masuk waktu subuh kita singgah ke masjid untuk sholat. Namun karena kondisi airnya yang sangat dingin, ada beberapa orang yang memilih untuk tayamum. Apakah hal tersebut diperbolehkan, Ustaz? Tidak boleh, karena dinginnya air di Indonesia itu beda dengan dinginnya air di Eropa. Dinginnya air di Indonesia itu masih terjangkau. Katakanlah di sisi mana coba? Malang. Masih terjangkau, masih bisa. Itu tidak membahayakan kita. Antum gak akan lah mandi hipertermia, gak akan. Kalau di Eropa lain. Karena mereka minus 10, minus 16. Di Indonesia itu gak sampai minus. Paling berapa derajat? 10 derajat, 5 derajat. Itu masih di atas 0. Jadi gak boleh. Ada air, tidak boleh kembali ke tayamum. Dan ada cara lain sebenarnya yang harus dia lakukan. Apa itu? Memanaskan air. Kan tadi dia berhenti di hotel enggak? Berhenti di mana dia? Mampir ya di masjid ya. Dia mampir di masjid. Ya. Sekarang kalau seandainya air itu membunuh, pasti penduduk masjid itu akan menyediakan heater di masjidnya. Karena tahu tanpa heater, heater itu pemanas air. Seseorang tidak akan mungkin menggunakan air itu. Ketika masjid itu tidak mengadakan heater, berarti masyarakat situ sudah biasa berwudu dengan air itu. Gitu. Allahumma katakanlah betul-betul dingin, aduh ampun deh. Ya dingin banget gitu. Ya udah, carilah rumah warga. Ya, masak air atau minta tolong dibuatkan air panas. Berapa sih kalau ngasih? Paling nanti kalaupun mau ngasih, udahlah nggak apa-apa, nggak usah gitu. Masak air bukan buat minum, buat apa? Wudhu. Kepikiran nggak? Nggak ya sebelumnya. Ya itulah orang kita ini malas mikir. Padahal itu bisa kita lakukan. Katakanlah antum, waduh saya nggak bawa korek nih. Alah, depan itu ada warung beli korek, berapa sih harganya? Wah, bakar masa pakai apa nih? Enggak ada ini. Cari ranting-ranting yang kering, potongin, masak. Oh, enggak ada panci. Ya Allah, beneran enggak ada panci. Ya udah, gelas. Ada enggak gelas? Pasti ada yang bawa gelas. Gelas apa itu namanya? Gelas dari besi, katakanlah. Ada. Ya udah, bener-bener enggak ada. Ya, bener-bener enggak ada. Gimana caranya? Cari batok kelapa. Orang zaman dulu juga minum pakai batok kelapa. Terus masaknya gimana, Tat? Ah, masaknya dibalik. Yang dimasak batu. Yang dimasak apa? Batunya. Batunya dimasak, dibakar. Cari kumpulkan batu. Ya, batu kan di mana-mana batu. Dibakar batunya. Setelah batunya dibakar, masukin ke dalam air yang tadi di batok. Kerebus enggak itu airnya? Kerebus. Orang zaman dulu, zaman purba itu mereka udah biasa masak-masak kayak gitu, itu cara-cara masakan begitu. Cuma kita aja yang mungkin udah dimanjakan ya dengan teknologi. Ya kalau antum memang sudah dimanjakan dengan teknologi, lain kali kalau mau ke daerah yang dingin, bawalah heater. Enggak mahal, antum beli berapa? 50 ribu. Enggak sampai 100 ribu. Bilang aja ke toko elektronik gitu, heater. Mbak, beli heater. Ya, jangan yang besar-besar, 300 watt aja. Takut nanti jeglek listriknya. Udah itu antum kantongin, antum kemana aja di seluruh Indonesia ini, colokin, masukin air dulu. Jangan colokin dulu, masukin air, baru colokin. Mau pakai gelas, panci, apa, apapun bisa. Ya, saya kalau mau ke Salatiga, saya bawa ceret listrik. Istri saya biasa masak air buat mandi, buat keperluan-keperluan. Kalau dia nggak bawa, saya pasti punya, apa tadi? Heater, ala kecil begini doang, dua jari lah ukurannya. Masuk tas, nggak besar. Itu masuk dalam kategori fattakullaha mastata'tu. Berusaha, jangan cuma, wah airnya dingin. Nggak, Allah nggak terima itu kayak gitu. Kecuali kalau dingin bisa bikin mati. Nah, baru boleh beralih ke tayamum. Kalau masih ada benda yang bisa untuk menghangatkannya, atau antum bisa ke sub ini apa Alfamart. Antum bisa ke Alfamart. Kalau memang ada Alfamart, ada di pegunungan ada Alfamart. Alfamart itu dia antum mau bikin minuman apa bisa. Contoh mau teh. Ya udah ambil tehnya. Tuang air panasnya. Pakai buat campuran air wudu. Kan wudu cukup satu gayung. Jadi enggak jadi. Ya. Tehnya mana? Ya udah di dalam saku, bikinnya besok lain kali. Bisa ya, Ki. Banyak cara kalau mau bertakwa kepada Allah semampunya itu ya. Cuma kadang kita malas. Jadi enggak boleh dia bertayamum kecuali kalau air itu akan membunuhnya. Contoh, di zaman Nabi itu ada orang luka. Para sahabat mengatakan, "Ah, tetap harus mandi." Maka dia mandi. Yang membunuhnya bukan dinginnya. Yang membunuhnya apa? Infeksi. Air masuk ke dalam luka yang ada di kepala, menyebabkan infeksi, kemudian meninggal dunia. Nabi mengatakan, "Qataltumuhu." Kalian telah membunuh orang ini. "Ala tas'alu idza lam ta'lamu?" Tidakkah kalian bertanya kalau kalian itu enggak tahu? "Fa inna shifa'al 'ayyi su'alu." Sesungguhnya obatnya orang enggak ngerti itu tanya. Allah berfirman, "Fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamu." Tanyalah kepada ahlu ilm, ahlu zikr, kalau kamu tidak tahu. Nah, yuk, ada lagi? Ini lumayan panjang set pertanyaannya. Nggak apa-apa, baca aja. Berkaitan dengan kalimat tauhid. Kita nggak baca tauhid, nggak belajar tauhid ya. Ayo. Ustadz, mengenai hadis tentang yang silah dulu bahwa kalimat tauhid dapat menyelamatkan orang dari neraka. Meski orang-orang yang disebut di hadis itu tidak tahu salat, zakat, dan lain-lain. Maksud kalimat tauhid yang dimaksud di situ, yakni yang menyelamatkan mereka dari neraka itu hanya sekedar mengucap atau harus dengan pemahaman bahwasanya tidak ada yang pantas disembah selain Allah. Karena dari hadis itu saya mengira mereka juga tidak tahu makna kalimat tauhid itu, Ustaz. Namun mereka tetap dikatakan kalimat itu menyelamatkan mereka. Saya bingung, Ustaz. Mohon penjelasannya. Nah, jawabannya tidak hanya mengucapkan, tapi juga mengetahui maknanya dan konsekuensi darinya. Seorang yang cukup mengucapkan kalimat tauhid tetapi dia jatuh ke dalam kesyirikan, ya percuma tauhidnya. Karena dia melakukan salah satu dari pembatal tauhid. Jadi dia mengucapkan dan mengetahui maknanya serta konsekuensinya. Bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadai selain daripada Allah. Dan ilah-ilah yang lain harus batil. Tidak boleh dia tetap meyakini ilah yang lain ini hak. Ya. Dia harus meyakini yang hak hanya Allah. Selainnya tidak hak. Allah mengatakan, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هُوَ الْبَاطِلِ. Dan apa-apa yang diibadai kepada selain Allah, itulah Tuhan-Tuhan yang batil. Ketika Tuhan-Tuhan yang lain batil, dia harus mengakui bahwa Tuhan-Tuhan selain Allah itu adalah batil. Sehingga dia beribadah hanya kepada Allah. Mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Dan itu sebuah kalimat yang bisa menyelamatkan, termasuk Abdul Muttalib, Abu Talib ya, paman Nabi SAW. Nabi mengatakan, ya am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkan wahai pamanku Abu Talib, la ilaha illallah, kalimatan uhaji laka biha indallah, sebuah kalimat yang aku bisa jadikan alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa ucapannya? La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tapi Abu Talib tahu maknanya, makanya Abu Talib memilih untuk tidak mengucapkannya. Nah, orang yang di sekitar Abu Talib mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah engkau membenci agama Abdul Muttalib? Kan dia anaknya Pak Abdul Muttalib. Maka ketika dia beriman kepada Muhammad, berarti dia membenci agama Abdul Muttalib, agama bapaknya. Dia pilih mana nih, ponakannya apa bapaknya? Ternyata Abu Talib memilih bapaknya. Maka akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Dan Nabi pun bersedih. Ya. Kemudian turunlah firman Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak akan memberi hidayah. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada engkau yang orang yang engkau sukai sekalipun, akan tetapi Allah lah orang yang zat yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah adalah zat yang maha mengetahui dengan orang-orang siapa saja yang mendapatkan hidayah. Jadi dia mengerti maknanya. Karena kalau dia enggak mengerti juga, dia mengucapkan la ilaha illallah percuma. Salah satu contohnya orang kafir yang disiksa di dalam azab kubur. Itu ditanya oleh malaikat. Apa jawabannya? Hah, hah, la adri. Hah, hah, aku tidak tahu. Sami'tun nasa yaqulun. Aku mendengar manusia mengatakan. Fakultu. Maka aku pun mengatakannya. Jadi dia sudah pernah mengucapkan belum kalimat tauhid? Sudah. Tapi dia mengucapkan karena cuma ikut-ikutan. Dia tidak tahu maknanya. Karena memang tugas berat bagi kita untuk memahamkan umat Islam ini tentang makna kalimat tauhid. La ilaha illallah. Karena dengan mengucapkannya saja, ini belum cukup memasukkan seseorang ke dalam surga dan menyelamatkannya dari api neraka. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Nah. Bismillah. Ustaz, hadis ke-9 yang tadi barusan tentang perintah berwudu bagi yang membawa mayit, itu sebab sunnahnya apa Ustaz? Karena lafaz hadis tersebut berupa perintah. Ya justru karena hadisnya berupa perintah, ya sudah, kita gak perlu tanya kenapa. Sekarang saya mau tanya, kenapa Allah perintahkan kita untuk sholat? Allah mengatakan, aqimus shalawatu zakah. Apa sebabnya? Perlu sebab. Lah, la yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang dilakukan. Merekalah, manusialah yang ditanya. Kenapa manusia melakukan? Jadi dalam syariat Allah tidak ada yang kita perlu tanyakan. Kenapa kok begini, kenapa kok begitu. Dan pertanyaan seperti itu termasuk yang terlarang. Kenapa Allah menciptakan manusia? Aduh, Allah tidak menjelaskan. Ya kalaupun dijelaskan, kita bolehlah kita jawab. Tapi nanti tanya lagi, kenapa Allah menciptakan jin dan syaitan? Ya, sebenarnya semuanya sudah terjawab di dalam Al-Quran. kita cukup katakan bacalah Al-Quran, antum paham dapat jawabannya. Ya. Tapi kalau kita bertanya maksudnya itu setengahnya mengingkari gitu, itu tidak boleh. Ya seperti contoh umpamanya ketika Imam Malik ditanya tentang apa itu istiwa. Nah, Imam Malik menjelaskan bahwa apa? Tsumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy. Allah beristiwa di atas 'arsy. Kemudian ada yang bertanya, kaifa istawa? Bagaimana Allah beristiwa? Marah Imam Malik. Kenapa? Karena dia sebenarnya sudah tahu Allah tidak pernah mengabarkan bagaimana Allah beristiwa. Tidak ada dalam ayat Al-Quran bagaimana Allah beristiwa. Tidak ada dalam sunnah Nabi bagaimana Allah beristiwa. Maka dia ingin bertanya itu maksudnya melemahkan Imam Malik. Ketika Imam Malik gak bisa jawab bagaimana Allah beristiwa, maunya itu dinafikan. Ya udahlah Allah gak usah istiwa gitu aja. Tapi itu gak boleh. Maka Imam Malik mengatakan, akhrijuhu min majlisina. Keluarkan dia dari majlis kami. Maka di dalam Tauhid Asma'u Sifat, kita tidak boleh menanyakan kaif. Tidak boleh menanyakan kaif. Nah, di sini saya tidak begitu paham apa yang dimaksudkan, apa sebabnya. Kalau Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, tawaddu'u, ya sudah kita berwudu. Karena itu perintah dari Nabi SAW. Ya, contoh, man ghassala mayitan, barang siapa yang memandikan jenazah. Falyaghtasil, lamul amr. Ya, falyaghtasil, lamul amr, menunjukkan perintah untuk mandi. Asalnya mandi adalah wajib. Mungkin yang ditanyakan, kok tidak wajib, tetapi kok sunnah. Nah, itu kalau yang itu ditanyakan mungkin benar maksudnya. Wa man hamalahu falyatawadda, dan yang membawanya maka hendaklah dia berwudu. Ya, ini salah satu bisa kita baca di bawah ya, bimakna wa dhahirul amr yufidul wujub wa inna ma lam yunqal bihi li hadits Ibn Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghusl idza ghasaltumuhu fa inna mayyitakum laisa binajis. Nah, di sini Nabi mengatakan kalian tidak diharuskan untuk mandi ketika kalian mandikan jenazah karena jenazah itu tidak najis. Ya. Fahabasakum an taghsilu aydiyakum. Fahasbukum an taghsilu aydiyakum. Cukuplah bagi kalian untuk mencuci tangan kalian. Nah, kata-kata Nabi ini ya menyebabkan bahwa hukum dari memandikan jenazah, mandi dari memandikan jenazah, atau berwudu dari membawa jenazah itu hukumnya sunnah dan tidak wajib. Ya, sharifnya ada, cuma tidak ditaruh di atas ya, tapi ditaruh di hamish, di catatan kaki. Baik, ada lagi? Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Jika seseorang sudah berusaha untuk membersihkan penghalang wudhu yang sulit untuk benar-benar hilang, misalkan tinta, namun ternyata setelah dicek lagi dengan kapas setelah sholat, masih ada sisa sebesar kurang lebih sehelai serat kapas. Apakah yang seperti ini tetap tidak sah wudhunya dan sholatnya Ustaz? Nah, kalau dia sudah berusaha, ya maka dia tidak berdosa dan hal-hal seperti ini maafu, dimaafkannya. Jadi tidak perlu. Tapi kalau itu atas kelalaiannya, ya itu tidak boleh diulang begitu. Kalau dia hanya kecil saja, katakanlah, wah terlewat. Artinya dia sudah membersihkan, sudah diperiksa kembali. Ternyata terlewat. Ya sudah itu maafu. Tapi kalau ini karena kelalaiannya, dia setelah membersihkan tidak di cek lagi, ya berarti ke depannya dia harus cek ulang, ya, memastikan tidak ada yang tersisa. Nah, habis. Alhamdulillah. Kita masuk pada hukum mengusap kedua. Khuf. Yuk baca. Bismillah. Al-Mas'u al-Khufayn Ola al-Nawawiyu ta'ala syar'i muslim ajama'a man yuqtadu bihi fil ijma'i ala jawazil mas'i ala al-Khufayn safari wal khabar sawa'un kana lihajatin aw li ghairiha hatta yajuzu lil mar'atil mulazimati baitaha wazami alladhi la yamshi wa innama antaratu antaratu syi'atu wal khawariju wala yu'taddu bi khilafihi. Nah, di sini Imam beliau membawakan perkataan dari Imam Nawawi bahwa para ulama telah sepakat bolehnya mengusap kedua khuf baik di saat safar ataupun ketika hadar, maknanya ketika mukim, baik karena hajah adanya keperluan ataupun tanpa adanya keperluan. Bahkan boleh bagi para wanita yang senantiasa tinggal di rumahnya, yang tidak berjalan. Lalu beliau juga menyampaikan bahwa hanya orang-orang Syiah dan Khawarij lah yang tidak membolehkan hukum ini, yaitu hukum tentang mengusap kedua khuf. Loh, ini fikih apa akidah? Ya inilah. Ini masuk. Nanti antum membahas akidah, antum enggak ada pembahasan ini. Tentang mengusap kedua khuf, kemudian juga tentang ya, ada seperti bukunya Imam Ahmad. Apa bukunya Imam Ahmad? Dalam akidah, bukan Imam Ahmad apa? Iya, Imam Ahmad. Saya lupa ya, satu kitab Imam Ahmad di dalam masalah akidah, usul sunnah. Di dalam kitab usul sunnah itu disebutkan bahwa orang-orang Khawarij dan juga Syiah mengingkari hukum mashul alal khufain. Nah, karena ini perkara yang manhaji, maka beliau sampaikan dalam buku fikih ini. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwa mengusap kedua khuf itu sunnah. Hanya orang-orang ahlul bidah lah yang menolak disyariatkannya apa? Mengusap kedua khuf. Nah, wala yu'taddu bi khilafihi, dan tidak dianggap perselisihan mereka. Maksudnya antum enggak boleh mengatakan mengusap, hukum mengusap kedua khuf. Terjadi khilaf di antara para ulama akan kebolehan mengusap kedua khuf. Sebagian ulama mengatakan boleh mengusapnya, sebagian lagi mengatakan tidak. Mereka itu adalah Syiah dan Khawarij. Tetot. Ya, enggak boleh bilang begitu. Karena para ulama termasuk Imam Nawawi di sini mengatakan wala yu'taddu bi khilafi. Enggak dihitung khilafnya. Karena Imam Ahlussunnah Jamaah, Imam Ahlussunnah Jamaah telah sepakat. Sehingga penyelisihan mereka alaihim. Ini tanggung jawab mereka, mereka menyelisihinya, merekalah yang syadz. Man syadza syadza finna. Sama orang-orang Syiah itu tidak meyakini mencuci kaki tapi mengusapnya. Ya sudah, ini alaihim. Jangan kita katakan khilaf baina ahlus sunnati was syiah. Emang siapa Syiah? Syiah tidak merupakan tandingan bagi ahlus sunnah. Karena sunnah yang berada di atas sunnah. Sedangkan Syiah mereka menyelisih apa yang merupakan sunnah sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya tidak berpandangan adanya khilaf lima madhab. Ya, karena Ja'fariyah ini tidak kita masukkan ke dalam imam madhab di antara ahlus sunnah. Dia menurut Syiah adalah imam madhab. Tapi menurut Syiah, ya sudah, biarkanlah pada madhabnya. Nah, cuma sayangnya sekarang di kuliah-kuliah kita, perkataan mereka ini dimasukkan dalam bagian khilaf. Ya. Disebutkan bahwa ikhtalafar ulama minhum al-imam al-Ja'far yaqul kada wa kada wa kada wa kada. Ini tidak bisa sepadan antara Syiah dengan sunnah. Adapun Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, semuanya adalah a'immah di dalam satu akidah, yaitu ahlus sunnati wal jamaah. Sedangkan Ja'far ini tidak masuk sedikitpun dalam golongan ahlus sunnah. Maka mereka di luar dari ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga kita tidak menghitung perkataan mereka di dalam khilaf yang kita istilahkan di dalam istilah ahlu sunnah. Terlebih ketika Imam Nawawi mengatakan wala yu'taddu bi khilafihim, tidak dianggap perselisihan mereka. Naam, qala al-Hasan al-Basri. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullahu taala haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yamsahu 'ala al-khuffay. Naam, intaha. Alif wa ha itu dibaca apa? Intaha kalamuhu. Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan haddathani, telah mengabarkan kepadaku sab'una, 70 orang, subhanallah, min ashabi Rasulillah, dari sahabat Rasulullah SAW. Anna Rasulullah SAW kana yamsahu 'alal khuffain, bahwa Nabi itu dulu biasa mengusap kedua khufnya. Intaha kalamu, habis perkataannya. Dan itu berarti ijma', ya, para sahabat 70 di antara mereka, ada enggak yang menyelisihinya? Tidak ada. Tidak ada satupun yang menyelisihinya. Berarti yang menyelisihinya menyelisih 70 sahabat. Ya. Wa ahsanu ma yuhtajju bihi. Wa ahsanu ma yuhtajju bihi fi jawazil mashi ma rawahu Muslim. Naam, li jawazil mashi. Li jawazil mashi ma rawahu Muslim. Anil a'mashi an Ibrahim an Hammam qala bala jarirun thumma tawaddaa wa masaha ala khuffayhi fa qila taf'alu hadha fa qala na'am ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawaddaa wa masaha ala khuffayhi qala al-a'mashu qala Ibrahim kana yu'jibuhum hadzal hadits li'anna al-islama jaririn kana ba'da nuzul al-ma'idah. Naam. Sebenarnya ada dalil yang terbaik yang bisa digunakan untuk menetapkan hukum apa ini? Bertayamum, ya. Maaf, mengusap kedua khuf, yaitu hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari A'mash, dari Ibrahim, dari Hammam. Dia mengatakan bala Jarir pernah kencing, thumma tawadda wa masaha 'ala khuffayhi, kemudian dia berwudu dan mengusap kedua khufnya, dan ketika kencing tadi dia tidak melepas khufnya. Karena apa? Nanti mau diusap. Kalau dia melepas khufnya, dia harus cuci kaki. Karena dia tidak melepas, maka dia boleh mengusapnya. Faqila, maka dikatakan kepadanya, taf'alu hadha. Wah Jarir, engkau melakukan ini. Kenapa? Naam, ya aku lakukan. Karena aku melihat Rasulullah SAW, bala, Nabi kencing, thumma tawadda, kemudian berwudu. Dan Nabi mengusap kedua khufnya, tanpa mencuci kedua kakinya. A'mas pun mengatakan, qala Ibrahim, Ibrahim mengatakan, kana yu'jibuhum hadzal hadits. Hadis ini membuat takjub mereka, orang-orang yang mendengarnya. Karena Jarir ini masuk ke dalam Islam setelah turunnya surat Al-Ma'idah. Jarir masuk dalam Islam setelah turunnya surat Al-Ma'idah. Seandainya kisah ini menerangkan kepada kita bahwa apa yang diriwayatkan oleh Jarir ini jelas riwayatnya setelah turunnya surat Al-Ma'idah yang bicara tentang wudu dan semacamnya. Kalau seandainya mengusap kedua khuf itu mansuh, dihapus, ya, maka tentulah perkara ini tidak akan diriwayatkan oleh Jarir. Karena ayat yang menasakhnya itu ada dalam surat Al-Ma'idah. Sedangkan Jarir masuk Islam, kemudian meriwayatkan hadis ini, kapan? Setelah surat Al-Ma'idah selesai turun semuanya. Itu menunjukkan bahwa hukum mengusap kedua khuf ini tidak dinasakh oleh surat Al-Ma'idah. Jadi kalau antum nanti ada yang mendebat antum, mengatakan, wah, mengusap kedua khuf itu mansukh, dinasakh dengan surat Al-Maidah, terutama ayat wudu, ya, menjelaskan bahwa faghsilu wujuhakum wa arjulakum ilal ka'bain. Nih, Al-Qur'an memerintahkan untuk dicuci. Apa jawaban kita? Tunggu. Saya punya hadis riwayat Jarir Ibnu Abdullah yang meriwayatkan bahwa Nabi melakukan perbuatan ini kapan? Setelah sempurnanya surat Al-Maidah. Ya. Nabi melakukan perkara ini setelah sempurnanya surat Al-Maidah. Karena Jarir itu masuk Islamnya setelah sempurnanya surat Al-Maidah. Dan enggak mungkin Jarir ini meriwayatkan hadis ini sebelum dia Islam, enggak mungkin. Pasti Jarir mendapatkan hadis ini dari Nabi setelah Islamnya. Berarti kasus ini terjadi setelah turunnya surat Al-Maidah, berarti mengusap kedua khuf itu termasuk hukum tersendiri yang tidak dinasakh dengan surat Al-Maidah. Paham ya masalah ini ya? Antum belum pernah debat sih. Nanti kalau antum sudah ketemu sama orang yang suka debat, baru antum tahu, oh, dapat ilmu deh untuk debat ya. Ini biasanya jawaban-jawaban ini bisa biasanya untuk orang-orang yang ngeyel-ngeyel gitu ya. Ya, anak-anak yang baru kuliah, semester 1, semester 2 lagi semangat-semangatnya tuh subuhat semua yang dihafalinnya. Ya. Terus debat terus. Nanti kalau sudah mulai semester 4, 5 gitu sudah mulai tenang. Udah enggak terlalu ngotot gitu ya. Nah, antum kalau ketemu sama yang semester awal-awal gitu yang lagi semangat-semangatnya tapi semangatnya debat. Nah, bawakan ini di antara jawaban dari beliau. Nah. Yuk lanjut. Qala An-Nawawi ma'nahu anna Allah Ta'ala qala fi suratil Maidah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Falau kana islamu jariri mutaqaddiman ala nuzulil ma'idah lahtumila kaunu hadithihi fi mashil khufi mansukhan bi ayah al-ma'idah. Falamma kana islamuhu mutaakhiran alimna anna hadithahu yu'malu bihi wa huwa mubayyinun anna al-murada bi ayatil ma'idah ghairu sahibil khuffi fatakunu sunnatu mukhassisatan lil ayah wallahu a'lam. Naam. Jadi yang disebutkan dalam surat Al-Maidah itu adalah perintah bagi yang tidak menggunakan khuf. Sedangkan yang menggunakan khuf, maka datanglah sunnah dengan hukum tersendiri. Dan itu yang disebut dengan khusus. Ya. Maka di sini, mukhassisah lil ayah. Sunnah, mukhassisah lil ayah. Dan mengkhususkan yang dimaksud di sini adalah mengecualikan. Jadi, kalau yang tidak menggunakan khuf, masuk dalam hukum surat Al-Ma'idah. Sedangkan yang menggunakan khuf, dikecualikan dari surat Al-Maidah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini fungsi yang kedua dari sunnah. Setelah tadi fungsi yang pertama mubayyin, ya, yang pertama tadi apa fungsi dari sunnah terhadap Al-Qur'an? Mubayyin, menjelaskan apa yang tidak jelas di dalam Al-Qur'an. Kalau umum maka mengkhususkan. Kalau mutlak maka mengkaitkan. Ya, membatasi. Kalau bentuknya itu, kemudian fungsi yang kedua dari as-sunnah terhadap Al-Quran adalah mukhassis, yaitu mengecualikan. Ya, fungsinya apa? Mengecualikan apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, wallahu'alam. Nah, cukup bla-blanya terkait dengan syariatnya, kita masuk kepada syarat-syaratnya. Ya. Yustaratu li jawazil mashi an yalbasal khuffaini ala wudu'in. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فأفرطت عليه من الإداوة فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. نعم syarat dari pengusapan kedua khuf itu adalah ayyal bisal khufaini ala wudhu'in. Ketika dia menggunakan kedua khuf ini, dia menggunakannya dalam keadaan sudah berwudhu. Kalau dia menggunakannya belum wudhu, maka dia tidak boleh mengusapnya. Jadi kalau antum pakai kaos kaki biasa, contoh antum mau berangkat kerja, terus antum pakai kaos kaki, pakai giliran mau wudhu, malas ngelepas kaos kaki. Boleh gak ngusap? Gak boleh. Kecuali ketika antum pakai tadi sebelum berangkat, antum sudah wudhu dulu. Antum punya kebiasaan, pokoknya mau berangkat kerja, wudhu dulu, bismillah. Antum wudhu, pakai kaos kaki, terus nanti ketika mau sholat duhur, antum wudhu, gak harus melepas kaos kaki. Cukup apa? Mengusap. Ya. Dan itu pun juga gak boleh dilepas. Selama satu hari satu malam boleh sih dilepas, cuma kalau dilepas ya udah gugur kebolehan mengusapnya, ya begitu dilepas gugur kewajiban mengusapnya. Wudhunya masih ada nggak? Masih, tapi udah nggak boleh diusap. Nah kalau kencing gimana, dilepas nggak? Nggak boleh dilepas. Kalau buang air besar sama, harus melepasnya cuma kalau junub, karena wudhunya ikut batal dengan junub itu, ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah dari Mughirah bin Syu'bah. Nabi SAW itu pernah suatu malam, ya, dalam sebuah perjalanan, sahabat ini mau membantu Nabi SAW. Yaitu Mughirah bin Syu'bah mau membantu Nabi SAW memenuhi hajahnya. Nabi memulai dengan mencuci wajahnya, kedua tangannya, kemudian mengusap kepalanya. Nah, ketika setelah mengusap kepala, kan mestinya Nabi harusnya apa? Mencuci kaki. Nah, maka Mughirah bin Syu'bah ingin melayani Nabi SAW dan ingin melepaskan kaos kakinya. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan kepadanya, "Da'huma, biarkan. Jangan kamu lepas kaos kakiku." Ya. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Karena aku, sebenarnya tidak disebutkan di sini ya, karena aku masuk menggunakan keduanya ini dalam keadaan suci. Dan sekarang aku tidak perlu mencucinya. Sebagai gantinya aku cukup mengusapnya. Famasa alaihi, maka Nabi pun mengusap kedua khufnya sebagai ganti dari mencuci kaki. Nah, penggunaan khuf ini biasanya berguna terutama di daerah-daerah yang dingin. Di daerah-daerah yang mungkin cuacanya harsh, ya. Kalau antum di Indonesia mah lebih baik, ya. Antum, ya banyak orang yang pakai sendal daripada pakai sepatu. Saya tanya, siapa yang pakai sepatu di antara kalian? Tidak satu pun kan? Ya jadi beda beda cuaca, beda kebiasaan. Tapi coba antum tinggal di Rusia, ya. Mungkin antum tiap hari pakai sepatu, ya. Kawan saya orang Rusia itu kemana-mana pakai sepatu. Yang Inggris juga gitu. So, dalam hati sih sebenarnya, koyo banget sih kemana-mana pakai sepatu. Ya, ternyata itu kebiasaan mereka di sana. Kebawa sampai ke Arab. Dan ternyata cuaca di Arab juga mungkin dalam beberapa keadaan juga dingin gitu ya. Maka menggunakan sepatu itu hangat di kaki. Kalau orang Indonesia mau di Arab, mau di Rusia, mau di mana, ya sendalan gitu. Tapi pakai kaos kaki, soalnya kedinginan. Ya. Nah, kita masuk kepada apa? Muddatul mashi. Ya. Muddatul mashi. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala. Ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin wa layalihinna lil musafir wa yawman wa laylatan lil muqim. Naam, muddatul mashi. Muddah yaitu masa-masa mengusap. Berapa lama sih orang boleh mengusap? Ketika mengusap ini boleh enggak makainya itu selama 3 hari? Boleh bagi seorang musafir. Kalau orang mukim bolehnya 1 hari. Berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Rasulullah SAW memberikan 3 hari dan malamnya. Nah, 3 hari 3 malam ya. Lil musafir, bagi musafir, dan 1 hari untuk mukim. Ini adalah di dengan jam. Jadi kalau 1 hari 1 malam berarti 24 jam. Apakah dengan habisnya waktu kemudian batal wudunya? Tidak. Yang batal adalah kebolehan untuk mengusap. Dia harus melepaskannya, mencuci kakinya. Mau pakai lagi untuk sehari berikutnya? Boleh. Ya. Boleh. Tapi kalau musafir karena repot mungkin, maka diberikan kemudahan oleh Nabi 3 hari 3 malam. Berarti berapa? 24 kali 3? 72 jam. Ya. Nah, mahalul mashi wasifat. Mahal, tempat mengusap. Mana yang diusap sih? Ya. Yang diusap, ini antum nanti baca sendiri ya. Termasuk juga nanti, ini dibaca sendiri itu dibaca benar ya. Termasuk nanti apa namanya, mengusap kaos kaki dan sendal, antum baca sendiri juga. Saya jelaskan sedikit. Jadi yang diusap itu adalah bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Jadi bagian ya punggung kaki, bukan bagian bawah kaki. Kemudian mengusap kaos kaki dan kedua sendal, juga antum baca sendiri. Kita masuk kepada pembatal-pembatal mas. Ini antum baca sendiri juga bisa ini. Apa-apa biar tercapai targetnya. Ya. Gampang kok, insya Allah tayamum tidak susah. Insya Allah tayamum tidak susah. Tayamum. Mas alal khufain, tidak susah. Yuk kita masuk pada al-ghuslu. Makanya saya lewatin, kan lumayan dong. Jadwalnya masih sampai jam 3, tenang. Antum jangan khawatir ya. Jadwalnya. Kita tambah dikit lah. Yuk, al-ghuslu mujibatu. Apa yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Ternyata mandi, kemarin kan kita bahas soal wudu. Sekarang kita bahas soal mandi. Mandi yang dimaksud adalah mandi besar. Dan di sini ada hal-hal yang mengharuskan kita untuk mandi. Apa itu? Yang pertama, keluarnya air mani. Baik ketika bangun ataupun ketika tidur. Jadi mimpi keluar air mani, ya sudah. Dan kata Nabi SAW, innamal ma'u minal ma'. Kewajiban mandi itu kalau melihat air. Kalau enggak melihat air, ya tidak wajib mandi. Gitu. Kemudian dari Ummu Salamah, anna Ummu Sulaim qalat, Ummu Sulaim mengatakan, ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haqqi, fahal alal mar'ati ghuslun idha talamat. Apakah wanita yang bermimpi itu wajib mandi? Qala na'am. Nabi menjawab, ya. Idha ra'atil ma. Kalau dia melihat air. Kalau enggak melihat, ya enggak wajib mandi. Mimpi basah, mau basahnya kayak apapun, kalau bangun enggak basah, ya enggak wajib mandi. Ya. Pokoknya wajib mandinya kalau keluar air mani. Kalau tidak, maka tidak. Maka betul tadi yang pertama adalah keluarnya air mani. Kalau keluar air mani karena capek, kecapean, kerja berat, keluar air mani. Mandi enggak? Mandi. Pokoknya sebabnya adalah keluarnya air mani. Cuma harus dipahami bahwa air mani itu beda dengan air madzi dan beda dengan air kencing. Ya, karenanya betul-betul harus difahami bedanya. 6. Bisa juga seseorang sakit. Sakit menyebabkannya keluar air mani. Bisa. Ya dia harus mandi. Karena Nabi mengatakan, innamal ma'u minal ma. Watustaratu syahwa fil yaqadah dunan naum. Nah, untuk dalam keadaan terbangun, terjaga, itu disyaratkan syahwa. Berarti kalau tadi seperti yang kita katakan, karena apa tadi, sakit namanya. Ya tidak masuk, karena syaratnya kalau bangun dalam keadaan apa? Syahwa. ya, dunan naum, tidak dalam keadaan tidur. Kalau dalam keadaan tidur harus karena syahwat? Tidak harus. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, idza hadzaftal ma'a faghtasil minal janabah, fa idza lam takun hadifan fala taghtasil. Idza hadzaftal ma', kalau engkau melentarkan air, maka mandilah. Mandi junublah. Tapi kalau engkau tidak melontarkannya, maka janganlah engkau mandi. Qala Syaukani, kita bahas soal hadzafta ya. Syaukani mengatakan terkait dengan kata-kata al-hadafu, huwa ar-ramyu, maksudnya ada lontaran. Wa huwa la yakunu bi hadhihi sifah illa li syahwah. Dan ini tidak mungkin dalam bentuk lontaran seperti ini kecuali karena syahwah. Wa li hadza qala al-musannif, dan karenanya musannif mengatakan wa fihi tanbih ala anna ma yakhruju li ghairi syahwah imma li maradin au abra au ibradatin la yujibul husr. Maka di dalamnya ada peringatan, ada keterangan bahwa apa? Kalau seandainya seseorang keluar air mani yang disebabkan tanpa syahwat, seperti karena sakit atau kedinginan, maka dia tidak diwajibkan untuk mandi. Nah, berarti ada yang dikecualikan nih. Kalau tadi innamal ma'u minal ma' berlaku secara umum, ternyata ada pengecualiannya. Ya. Karena untuk dalam keadaan yaqadhah, dalam keadaan bangun, itu hanya tergambar al-hadafu apabila karena syahwat. Wa man ihtalama wa lam yajidil ma' falahu salalai. Demikian pula ketika seorang bermimpi tapi tidak menemukan air, maka tidak ada mandi atasnya. Wa man wajadal ma'a wa lam yadhkur. Kemudian yang waman wajadal ma', dia dapat airnya, artinya kelihatan ada bekas maninya. Walam yadhkur ihtilaman, tapi enggak ingat nih mimpinya apa tadi. Biasanya kalau mimpi yang gitu-gitu enggak ingat ya. Pinginnya tidur terus sih, mungkin ya. Tapi tiba-tiba bangun. Apa ya tadi ya? Lupa. Ya. Maka apa? Fa'alaihil ghusl. Maka dia juga diwajibkan untuk mandi. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, yang mengatakan, su'ila Rasulullah SAW an rajulin yajidul balal wa la yadhkur ihtilaman. Nabi pernah ditanya, ada seorang lelaki yang mendapati basah, maksudnya dari air mani, tapi dia enggak ingat mimpinya. Faqala, maka Nabi mengatakan, yaghtasil, dia mandi. Wa an rajul yara annahu qad ihtalam, dan dari seseorang yang dia bermimpi bahwa dia telah, maaf, wa an ar-rajul yara annahu qad ihtalam, wa an ar-rajuli, dan Nabi juga ditanya tentang seseorang yara annahu qad ihtalam wa la yajidil balal. Nabi juga ditanya tentang seorang lelaki yang dia itu bermimpi tapi tidak menemukan air, maksudnya tidak menemukan air mani. Faqala la ghusla alaih, maka Nabi mengatakan tidak perlu mandi. Baik, yang kedua yang mengharuskan seseorang untuk mandi adalah jima, meskipun tidak keluar. Al jima wa illam yanzil. Kenapa? Karena dahulu para sahabat itu mereka suka menggauli budak-budak mereka, dan mereka khawatir kalau sampai hamil. Jadi kadang-kadang ada di antara mereka yang ya melakukan azal. Tapi kalau azal kan keluar. Nah, ini dia tidak keluar. Baik keluar ataupun enggak keluar, kalau dia melakukan hubungan, maka mengharuskan untuknya mandi. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Idza jalasa baina syu'abil arba', tsumma jahada." Kalau seseorang duduk di antara empat cabang wanita, kemudian dia berusaha dengan keras, ya, berhasil apa tidak, faqad wajabal ghusl. Maka dia telah diwajibkan atasnya apa? Mandi. Wa in lam yanzil, meskipun tidak keluar air mani. Ya. Keringan umpamanya ya, musim sekarang musim hujan atau kemarau? Mungkin ini apa namanya? Enggak pernah makan toge, jadinya kekosongan ya stoknya. Nah, ini Kalau anak muda pengen aman, jangan banyak-banyak makan makanan yang mengandung toge. Ya, karena toge itu mengisi amunisi ya. Nanti basah terus. Nggak mimpi tapi basah. Kenapa? Kebanyakan amunisinya. Nah, yang ketiga sebab mandi itu adalah Islamu kafir. Orang kafir masuk Islam. Nah, dulu sempat saya juga pernah ditanya. Waktu itu lupa gitu ya. Ustaz, kalau orang masuk Islam harus mandi apa enggak? Saya jawab tidak. Ya. Ternyata di wajiz ada nih, simpel banget, udah baca berkali-kali, ternyata lupa, kelewatan. Ya maklum karena kita jarang mengislamkan orang Nasoro. Mungkin kalau para ulama yang tinggalnya di Eropa atau di tempat-tempat di Amerika, kita yang tanya orang Amerika. Di Amerika yang banyak ketemu dengan mu'alaf, hukum seperti ini mudah diingat dan selalu diingat. Ya. Ya itulah namanya orang yang berilmu itu kadang tidak selalunya mencakup semua ilmu. Karenanya fulan ini berilmu dalam bidang ini, alan berilmu dalam bidang apa yang lain. Ya. Tidak bisa seseorang itu mengilmui semuanya. Namanya ilmu itu pasti ada batasnya. Ilmu seseorang pasti ada batasnya. Nah, ternyata di wajiz dijelaskan salah satu sebab seseorang itu untuk mandi adalah karena masuk Islam. Hal ini dijelaskan dalam hadis dari Qais ibn Asim, annahu aslama fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayaktasil bima'in wa sidrin. Ketika Qais ibn Asim ini masuk Islam, maka Nabi memerintahkannya untuk mandi dengan air dan sidr. Nabi juga pernah mengatakan ighsil walqa anka sya'ral kufri. Ya, mandilah dan buanglah darimu rambut kekufuran. Jadi disunahkan juga untuk mencukur rambut. Inqita'ul haid. Kemudian bagi para wanita yang terputus dari haid atau berhenti dari haid. Ya, dari mana kita tahu berhenti dari haidnya? Ketika dia sudah menemukan qussatul baydha, ya, tepung berwarna keputih-putihan. Dan nifas, berhenti dari nifas. Ini sama karena darah haid dan nifas itu sejenis. Ya. Cuma bedanya darah nifas itu adalah darah yang dihasilkan dari melahirkan. Berhentinya nifas dari 40 hari biasanya, berhenti dari haid dari 7 hari. Bisa maju nggak? Bisa, bisa 6 hari. Nifas juga begitu, bisa 39, 38. Ya. Bisa juga mundur, 42, 45. Berdasarkan hadis dari Aisyah bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah binti Abi Hubaysh, betul kan? Nabi mengatakan kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, "Idza aqbalatil haidha fad'i shalah." Ketika haidmu itu datang, maka tinggalkanlah salat. "Wa in adbarat faghtasili." Kalau sudah berlalu, berakhir, ini dari dubur ya. Dabara. Fa in adbarat faghtasili. Mandilah, wasalli dan salatlah. Kalau di ayat Al-Qur'an jelas. Di ayat Al-Qur'an mengatakan apa? Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Dan janganlah kamu dekati mereka sampai mereka bersuci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka sudah bersuci, maka datangilah mereka dari sisi manapun yang Allah benarkan atau perintahkan. Kata Nabi SAW, faghtasili, faida adbarat, faghtasili menunjukkan bahwa wanita diharuskan untuk mandi ketika selesai dari haidnya. Wan nifas kal haid bil ijma. Haid nifas itu hukumnya sama dengan haid berdasarkan ijma para ulama. Yang kelima yang menyebabkan seseorang itu diperintahkan untuk mandi adalah yaumul jum'ah. Mandi jum'ah. Berdasarkan hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalamin. Mandi jum'ah itu wajib bagi setiap orang yang sudah bermimpi. Maksudnya sudah dewasa. Nah, yuk kemudian masuk apa ini? Pembahasan kita berikutnya. Rukun dari mandi. Rukunnya apa? Niyah. Jelasnya rukunnya adalah niat. Nabi SAW bersabda innamal a'malu binniyat. Yang kedua, ta'mimul badan bil ma'. menyeluruhkan air pada seluruh tubuh. Nah, sifat mustahabbah, ini antum baca sendiri juga, sifat-sifat yang disunahkan, antum baca. Jadi intinya dimulai dari berwudu, saya jelaskan, tapi antum baca sendiri untuk melatih antum. Diawali dengan berwudu, ya, diawali dengan mencuci kedua tangan. Tadi kan sudah ada juga hadis yang kita bahas tadi. Mencuci kedua tangan, kemudian mencuci farj dengan tangan kiri, syukur ditambah dengan sabun atau semacamnya. Kemudian setelah itu mencuci tangan dan berwudu. Jadi mencuci tangan yang kedua adalah untuk wudu. Seperti wudunya untuk salat. Kemudian setelah itu menuangkan air ke seluruh tubuh, ya. Dimulai dari sisi kanan, kemudian di sisi kiri, kemudian di tengah, dan diratakan ke seluruh tubuh. Itu saja mandi besar yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh diakhiri lagi dengan mencuci kaki, boleh juga tidak. Karena kalaupun Nabi mencuci kakinya, bisa jadi karena pasir mungkin atau tanah yang masih tersisa. Nah, yang terpenting di sini ketika mandi, hendaknya memeras-meras kepala, ya, meremas-remas. Supaya air itu masuk ke dalam pori-pori di kepala. Ya, Nabi mengatakan kepada sahabatnya, ya, Nabi berpesan kepada sahabatnya untuk apa? Untuk menghilangkan junub dari sela-sela atau sisa rambutnya. Ini pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat tersebut. Ya, jadi di rambut, setiap rambut ini ada junubnya, maka dihilangkan dengan cara diperas-peras. Sehingga tidak cukup dituang airnya, tetapi juga harus dipijat-pijat, ya. Dan itu masya Allah nanti setelah itu antum segar lagi, ya, kuat, kuat untuk apa-apa, ya. Nabi itu mau puasa aja sempat, ya, waktu itu. Dalam keadaan junub, ya, masya Allah, ya, luar biasa. Nah, tapi sebelum Nabi mandi, sebelum sholat Nabi mandi dulu, ya. Iktisal dan mustahabah, mandi-mandi yang disunahkan, mandi-mandi yang disunahkan. Yang pertama adalah al-iktisal inda kulli jima', yang tadi sudah kita jelaskan. Jadi setiap kali mau mengulang dengan istri pertama atau dengan istri yang lain, maka mandi. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi pernah tawaf dalam satu malam kepada istri-istrinya. Maka Nabi menyela-nyelanya di tengah-tengahnya dengan mandi. Kemudian ditanya, kenapa enggak jadikan satu aja? Kalau sudah selesai semua. Nabi mengatakan, hadza azka wa athyab wa athhar. Ini lebih baik dan lebih suci. Ya. Yang kedua, mandi yang disunahkan adalah mustahadhah. Mandi untuk setiap salat. Jadi wanita yang istihadha, ini dia darahnya keluar terus, enggak berhenti. Keluar terus, susah. Wanita yang istihadha ini susah. Karena dia tidak bisa membedakan darah haid dengan darah penyakit. Tiap hari keluar, apa terus kemudian enggak sholat, kan enggak mungkin. Nah, dalam keadaan seperti ini, dia disunahkan untuk mandi setiap sholat. Jadi dia mencuci farjnya, kemudian setelah itu disumbat, ya, kemudian sholat. Meskipun dia keluar darahnya di tengah-tengah sholat, dimaafkan. Tapi setiap sholat, satu kali mandi. Ini pilihan pertama. Atau digabungkan antara duhur dengan asar. Digabungkan menjadi satu. Nanti menjelang asar, gitu, mandi. Kemudian sholat di waktu duhur, jamak dengan asar. Atau sebaliknya. Mandi setelah menjelang masuk asar, kemudian masuk waktu asar, salat duhur, dan asar dijamak mandi. Kalau mau wudu, wudu setiap salat, tidak masalah. Ya. Nah, ini boleh dibaca. Nanti yang kurang saya tambahkan. Yuk. Baca, baca. Yang kedua, iktisal mustahadha li kulli salat. Ya. Iktisalul mustahadhati li kulli salatin. Awal zuhri wal asri jami'an guslan. Walil maghribi wal isya jami'an guslan. Pada fajar guslan di hadithi Aisyah radhiyallahu anha qala inna umma habibata tuhirat di ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'amaraha bil gusli li kulli sholat al hadith. Nah, ini untuk mandi setiap sholat. Terus. Wa fi riwayatin anha ustuhidati imra'atun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa umirat an tu'ajjila al-asra wa tu'akhkhira al-umrah wa taghsila lahuma ghuslan wahidan. Wa taghsila lahuma ghuslan wahidan. Wa tu'akhkhirul maghrib wa tu'ajjilal 'isya wa taktasila lahuma guslan wa taktasila li salati subhi guslan. Nah, ini untuk yang mandi, jadi menjamak antara dua salat kemudian mencukupkan mandi sebanyak 3 kali. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, dan yang terakhir adalah fajar. 3 kali mandi. Ya. Nah, yang ketiga, al-iqtisalu ba'dal ighma, mandi setelah ighma, setelah tidak sadarkan diri. Nah. Alisan al-iqtisalu ba'dal ighma. Ighma. Ighma. Al-iqtisalu ba'dal ighma. Di hadisi Aisyah radhiyallahu anha qalat, yaqula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala asallanna faqulna la hum yang tagirunaka ya Rasulullah. Nah, pernah suatu ketika Nabi SAW itu sudah waktu salat, Nabi merasa berat sekali badannya sampai bertanya, asallannas, emangnya orang-orang udah pada sholat belum? Nah, Aisyah menjawab, belum, mereka menunggumu ya Rasulullah. Maka Nabi pun mengatakan, faqala da'uli. Faqala da'uli ma'an fil mihdab. Qalat fa'alna fa'tasala summa zahaba li liyanu. Fa'umiyya alaih. Ya, kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk menyiapkan air wudhunya. Kemudian Nabi berwudhu. Ya. Mandi ya. Fakta salah. Tsumma dhahaba liyanu. Nabi mandi, kemudian mau berangkat sholat. Tapi tiba-tiba Nabi pingsan lagi. Dan ketika sadar, Nabi tanya lagi, asallanas. Ya, subhanallah, ini keadaannya berat sekali. Ya. Antum terbayang bagaimana sakitnya Nabi SAW ketika itu. Yang difikirkan Nabi apa? Salat bersama jamaah kaum muslimin. Karena kalau Nabi gak datang, bisa saja para sahabat ini gak salat. Antum belum pernah menjadi pemimpin. Kalau antum sudah pernah jadi pemimpin, wah, baru antum tahu. Pemimpin itu berat sekali. Ya, termasuk dalam hal ini, pemimpin salat. Kalau antum gak salat, maka gak salat juga. Antum di rumah besok, antum punya keluarga, antum pemimpin. Antum enggak sholat, anak istri antum enggak sholat. Atau antum terlambat sholatnya, semuanya juga terlambat. Semuanya bergantung kepada antum. Maka berat. Tugas sebagai pemimpin itu berat. Ya. Nah, orang-orang munafik sering memanfaatkan keadaan-keadaan seperti ini. Wah, Nabi sakit, udah dia enggak berangkat sholat. Karena mereka takutnya cuma sama Nabi, bukan takut kepada Allah. Ya, bukan takut kepada Allah, tapi takutnya cuma sama Nabi. Intinya, perkara sholat ini berarti menjadi perhatian Nabi SAW. Sampai Nabi itu pingsan 2 kali. Faqulna la hum yantadirunaka ya Rasulullah. Fadukirat irsalahu ila Abi Bakar. Wa tamamal hadis. Nah, intinya di sini, Nabi berwudu, Nabi mandi setelah sadarkan diri dari pingsan. Nabi mandi setelah sadarkan diri dari pingsan. Menunjukkan sunnahnya mandi itu ketika seseorang sadar dari pingsan. Yang keempat, al-iktisal min dafnil musyrik. Rabi'an al-ittisalu min dafnil musyrik. Di hadithi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala inna aba talibin mata faqala idhhab faqala idhhab awari falamma waraituhu raja'tu ilaih faqala li iktasin. Naam, seseorang mendatangi Nabi SAW ketika Abu Talib ini meninggal dunia, dan dia meninggal dunia musyrik. Fakana akhiru kalamihi ala millati Abu Talib, ala millati Abdul Muttalib. Maka akhir ucapan yang diucapkan itu, dia berada di atas agama Abdul Muttalib. Nah, ketika itu Nabi memerintahkan agar seseorang di antara sahabatnya ini memandikan Abu Talib. Setelah dia pulang memandikan Abu Talib, Nabi memerintahkannya untuk irtasil, mandi. Menunjukkan memandikan orang musyrik itu menyebabkan disunahkannya untuk mandi. Yang kelima. Khamisan al-ihtisalu bin aidain wa yaumi arafah lima rawahu al-bayhaqiyu min tariqi syafi'i anzadani qala سأل رجل عليا رضي الله عنه عن المسلم قال اغتسل كل يوم إن شئت فقال لا الغسل الذي هو الغسل قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النهر ويوم الفطر. نعم. Berdasarkan hadis dari Al-Baihaqi dari Al-Imam Syafi'i dari Zadan, aku pernah bertanya kepada seseorang, Aliyan. Jadi seorang lelaki pernah bertanya kepada Ali tentang mandi. Mandi apa ini maksudnya? Mandi tiap hari. Kamu kalau mau, mau mandi aja. Gitu. Dia mengatakan tidak, bukan itu yang dimaksud. Al-ghusl ladhi huwa ghusl. Maksudnya ghusl yang disunnahkan atau yang diperintahkan. Maka Ali pun menjawab, yaumal jum'ah, yauma arafah, yauman nahar, dan yaumal fitr. Asyahid dari hadis ini adalah yaumul idain dan yaumul arafah. Karena hari Jumat sudah ada tadi dalilnya, sudah kita bahas di atas. Ya. Yuk, 6-7-8. Yang keenam, al-ghuslu min ghusl mayit. Ini tadi sudah kita bahas. Sudah ya? Nggak usah dibahas lagi. Eman-eman. Yang ketujuh, al-ghuslu lihram bil-umrati awil hajj. Mandi untuk ihram, baik ihram ketika haji ataupun ihram ketika umrah. Berdasarkan hadis dari Zaid bin Thabit, annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlali waqtasar. Nabi itu mempersiapkan diri untuk berihram dan beliau mandi ketika itu. Menunjukkan bahwa disunnahkan mandi untuk ihram. Jadi orang pakai ihram itu bukan berarti kemudian lusuh gitu ya. Bau, kumel, enggak. Bukan gitu. Buktinya apa? Sebelum ihram, Nabi mandi. Nanti kalau sudah ihram, boleh mandi enggak? Boleh. Ya, cuma tidak pakai wangian. Mandi-mandi gitu aja. Pakai sabun, ya bolehlah. Pilih sabun yang Asepso, umpamanya. Ada enggak sabun yang plain selain Asepso? Asepso kan baunya gitu ya. JF sulfur juga baunya gitu. Sekarang yang plain lah, maksudnya itu yang nggak ada pewanginya. Kalau ada boleh gunakan, nggak ada masalah. Tapi rata-rata sabun sekarang wangi ya. Kecuali antum mau pakai sabun buat cuci piring tuh apa? Sunlight. Waduh, jangan deh. Ya. Kemudian mandi yang berikutnya adalah ketika masuk Mekah. Mandi. Karena dulu Nabi SAW diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu kana la yaqdum Makkah illa bata bi Dzitwa. Nah, Nabi dulu kebiasaannya kalau masuk Mekah nginep dulu di Dzitwa. Di Dzitwa, nama tempat namanya Dzitwa. Enggak apa-apa antum cari nanti Dzitwa atau Dzitwa. Coba cari, masih ada enggak ini? Ya. Biasanya kalau di kitab-kitab dijelaskan sih Dzitwa itu sekarang nama tempatnya di mana, apa nama gantinya? Ada. Nama distrik ini ya. Kecamatan atau kabupaten gitu loh. Hatta yusbih bermalam kan, dan pagi harinya wayak tasil, kemudian Nabi mandi, tsumma yadkhulu Makkah naharan, kemudian masih Nabi masuk ke Mekah dalam keadaan sudah siang, jadi tidak masuk malam-malam. Dan ini diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi melakukannya. Jadi Ibnu Umar senantiasa mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini adalah sunnah, yaitu mandi sebelum masuki Makkah. Ya kalau antum mungkin masuk ke hotel, sampainya di hotel mandi dulu, jangan langsung ke masjid. Mandi dulu ya, bersih baru ke Masjidil Haram, begitu ya. Masya Allah, dengan demikian berakhirlah pembahasan kita, sehingga minggu depan, dua minggu lagi. Ya, yuk, ada pertanyaan? Ya. Iya, betul. Bukan wudunya, memakainya. Umpamanya nih, antum pakai, antum wudu sholat subuh. Sebelum subuh udah wudu gitu ya. Terus antum enggak gitulah, antum mandi sebelum subuh. Terus wudu salat subuh. Kemudian persiapan. Terus pakai sepatu. Mau kemudian jam 7 baru pakai sepatu umpamanya. Masuk kerja jam 8 kan, jam 7 baru pakai kaos kaki atau pakai sepatu. Pakai sepatu, kaos kaki dan sepatu. Nah, terhitungnya dari jam 7 itu, bukan dari subuh gitu. Saat menggunakan khuf itu. Wudunya kan bukan baru itu. Wudunya kan subuh tadi. Nah, enggak masalah. Yang penting sudah masuk, memakainya itu dalam keadaan suci. Ya. Kalau habis pakai kentut gimana? Enggak masalah. Yang penting pas pakai suci. Gitu. Nah. Bismillah. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana berwudu dengan kondisi ada tinta di kulit dan tinta itu sulit hilang, Ustaz. Tinta pulpen. Enggak masalah ya, enggak masalah, itu ma'fu. Karena enggak bisa dihilangkan, dan menghilangkannya pun kita sebenarnya cukup pakai air. Ini udah pakai sabun enggak hilang, pakai pasir enggak hilang. Ya. Jadi ma'fu. Hal-hal seperti itu ma'fu insyaallah. Nah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.